aja masih buat yang punya juragan empat. Jadi ready, haha, serkurut show. Cikino, jam, jam, jam, jam, jam, jam, jam. Punya juragan dolar. Dadadad serabut kalau payah hujan LA di sana semoga sukses. Baskara Nindi, are you ready? Tahu, tahu. Bulat, bulat.